لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Satu rubrik di mana kita mengangkat tema-tema seputar pembahasan akidah, seputar pembahasan tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, komitmen di dalam berpegang teguh dengan akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti beliau dan mudah-mudahan kelak Allah mengizinkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Tashil atau Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di dua atau tiga pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang karakteristik ahlu sunnah wal jamaah yang memiliki sifat wasatiyah. Jadi ahlu sunnah adalah golongan yang memiliki karakteristik wasatiyah. Wasatun artinya pertengahan. Pertengahan di dalam bab ibadah, pertengahan di dalam memahami asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, begitupun pertengahan di dalam permasalahan al-qadha wal-qadar. Ini poin yang ketiga adalah poin terakhir yang kita bahas. Jadi pertemuan terakhir sebelum ini, kita membahas tentang sikap pertengahan ahlu sunnah di dalam pembahasan al-qadha wal-qadar. Ada kelompok yang berlebih-lebihan, ada kelompok yang menyepelekan. Ada misalnya dalam pembahasan akidah, kelompok yang biasa disebut dengan nama Qadariyah. Ada juga kelompok yang biasa disebut dengan Jabariyah. Qadariyah mereka menafikan Qadar. Jabariyah mereka menetapkan Qadar dan menafikan bahwasanya makhluk memiliki iradah, memiliki kehendak atau memiliki keinginan. Ini dua kutub yang berlebih-lebihan. Baik Qadariyah, mereka menganggap manusia merdeka, tidak terikat dengan ketentuan apapun. Ya, tidak ada takdir. Ya, tidak ada ketentuan dari Allah. Ini sesat, menyimpang Qadariyah. Lawannya adalah Jabariyah. Jabariyah mengatakan manusia itu perumpamaannya adalah seperti daun yang dihembus angin. Angin ke barat, maka daun pun berarah ke barat. Ke timur, dia ke timur. Ke utara, ke selatan, dan begitu seterusnya. Atau umpama wayang yang dikendalikan oleh dalang. Kalau tidak ada dalang, maka wayang tidak bisa bergerak. Ini manusia menurut pemahaman Jabariyah. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah wasatun, di tengah. Tidak seperti Qadariyah yang menafikan takdir, tidak juga seperti Jabariyah yang menafikan bahwa manusia memiliki pilihan, kehendak. Tetapi ahlu sunnah mengatakan bahwa segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kehendak. Allah memiliki ketentuan. Tetapi di waktu yang sama, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa manusia telah diberikan akal, telah diberikan hati nurani, telah diberikan karunia atau anugerah yang besar. Diutusnya para nabi dan rasul. Diturunkannya wahyu, kitab-kitab. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah meyakini bahwa manusia, ya, dia memiliki iradah. Dia memiliki keinginan. Dia memiliki kehendak. Hanya saja keinginan dan kehendak manusia tidak terjadi kecuali apabila sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa saya memiliki kehendak, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika tadi pagi saya bangun, lalu salat subuh, lalu kita misalnya memiliki aktivitas, lalu jam sudah menunjukkan misalnya pukul 6.30 saya berangkat ke studio Niaga TV. Kehendak saya. Saya yang ingin. Tidak ada yang memaksa. Ya, tidak ada yang menekan saya untuk datang ke studio ini. Datang atau tidaknya itu keinginan saya. Dan keinginan ini berangkat dari pengetahuan yang ada di kepala saya bahwa yang saya lakukan adalah baik, diridhai oleh Allah. Maka saya berangkat. Dan saya bisa sampai ke tempat ini. Sampainya saya ke tempat ini menunjukkan bahwasanya keinginan saya untuk membacakan kitab ini itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka terjadi. Karena bisa saja di perjalanan dari rumah menuju studio Niaga TV ada sesuatu yang terjadi. Misalnya ban motor saya kempis, ya, kurang angin, atau pecah sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka ketika kehendak saya, apa yang saya inginkan, tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menetapkan segala sesuatunya dengan ilmunya yang sempurna dan hikmahnya yang maha bijaksana. Kadang kita mencintai sesuatu karena kita yakin secara syariat itu bagus. Atau kita yakin akan mendatangkan keuntungan, tapi tidak kita dapatkan. Karena sesuatu yang kita anggap bagus, ya, belum tentu, ya, belum tentu di dalam ilmu Allah bagus untuk kita. Kadang tidak terjadi. Atau sebaliknya kita menganggap sesuatu itu buruk, dan kita tidak suka hal itu terjadi, tapi terjadi. Bagi kita buruk, tapi ketika Allah menakdirkan itu tidak ada yang buruk. Di dalam ketetapan Allah semuanya baik. Karena Allah memiliki ilmu dan hikmah. Ilmunya yang sempurna dan hikmahnya yang maha bijaksana. Oleh karenanya di kesempatan kali ini, beliau akan menjelaskan kepada kita, Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin, akan menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebut dengan maratib al-qada wal-qadar. Tingkatan-tingkatan al-qada dan qadar. Di sini beliau berkata, qala al-muallif rahimahullah, fa ahlu sunnati wal jama'ah yu'minuna bi maratibil qada'i wal qadar al-arba. Ahlus sunnah meyakini atau iman kepada tingkatan-tingkatan qada dan qadar yang jumlahnya ada empat. Berdasarkan al-istiqra wa tatabbu'. Berdasarkan penelitian, ya, maka kita melihat bahwa pembahasan qada dan qadar di dalam Al-Quran itu memiliki empat maratib. Al-Quran dan sunnah ada empat maratib qada dan qadar yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Coba kita lihat. Fa'ahlus sunnati yu'minuna bimaratibil qada'i wal qadaril arba as-thabitah fil kitabi was sunnah. Ahlus sunnah menetapkan dan meyakini tingkatan qada dan qadar yang jumlahnya ada empat, as-thabitah, yang tetap berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Martabah yang pertama, ilmu Allah al-muhit bikulli syai'in. Ahlus sunnah meyakini bahwa di dalam pembahasan qada dan qadar, kita meyakini kesempurnaan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Ya. Wa annahu ta'ala alimun bimakan wa ma sayakun. Kita yakin bahwa Allah itu tahu apa yang telah, sebagaimana Allah tahu yang akan. Wa bima sayamaluhu al khalqu, sebagaimana Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk. Apa yang saya akan lakukan Allah tahu. Qabla an yakhluqahum, bahkan sebelum Allah menciptakan makhluk. Ya. Jadi Allah tahu apa yang sudah. Allah pun tahu apa yang akan. Allah pun tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk. Bahkan pengetahuan Allah adalah qabla an yakhluqahum. Bahkan Allah tahu perbuatan makhluk, yaitu manusia, misalnya, sebelum Allah menciptakan mereka. Itu namanya martabah al-ilm. Meyakini bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui yang terjadi, yang sedang, yang akan, yang tidak, seandainya terjadi. Lalu bagaimana kejadiannya? Itu semua di bawah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ma'asirul muslimin, kitabatullahi ta'ala likulli ma huwa kainun fil lawhi al-mahfuz. Kita meyakini martabah yang namanya al-kitabah. Apa itu al-kitabah? Ahlus sunnah meyakini bahwa segala sesuatunya telah tercatat di dalam satu lembaran yang biasa disebut dengan al-lawh al-mahfuz. Lembaran yang terjaga. Dan lembaran ini telah ditulis. Qabla an yakhluq as-samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasanah, 50,000 tahun sebelumnya. Ya. Jadi 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang namanya qalam atau pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Maka pena berkata, wa madza aktub, apa yang harus aku tulis? Maka dikatakan kepadanya, uktub maqadiral khalaiq, tulislah takdir-takdir makhluk. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama, ilmu. Kita meyakini ilmu Allah itu sempurna. Tingkatan yang kedua dalam pembahasan qadar, kita punya keyakinan bahwa segala sesuatunya telah dicatat di dalam satu kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Kapan kitab ini ditulis? Ya, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Ini tingkatan yang kedua. Ya. Tingkatan yang ketiga kata beliau adalah masyiatullahi an-nafidah. Bahwa kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Segala sesuatunya terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian itu, masyiah kalian terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia memiliki masyiah kehendak, tetapi kehendak mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Karena kita memang diatur oleh Allah. Dan kita tunduk di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia memiliki pilihan. Dan Allah ingat maha berilmu dan dia maha bijaksana. Ya, artinya ya Allah maha adil. Ya, usaha tidak mengkhianati hasil, begitu kata. Usaha tidak mengkhianati hasil. Artinya kita hanya tahu ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar, hasilnya nanti Allah yang menentukan. Tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Bahkan dia dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Karena Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Wa qudratuhu asyamilah. Dan kekuasaan Allah itu syamilah, mencakup segala sesuatu. Fama syaa Allahu kana. Apa-apa yang Allah kehendaki terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak dia kehendaki tidak terjadi. Wa kullu ma yaqa'u fi hadzal wujudi qad aradahu Allahu qabla wuqu'ihi. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa semua yang terjadi di atas alam semesta itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Oh, berarti Ustaz, segala sesuatunya, baik yang kita anggap baik atau buruk, iya semuanya terjadi. Tetapi buruk itu kan menurut makhluk, buruk. Tetapi di sisi Allah semuanya baik. Kita yang menjalani kadang kita anggap itu buruk. Walaupun nanti sepekan kemudian kita katakan, oh iya ya, enggak buruk. Ternyata si fulan itu tidak diterima kerja di tempat itu tidak buruk. Satu bulan kemudian mereka baru sampai kepada pemahaman. Apa hikmahnya dia tidak diterima di kampus A. Dia tidak diterima di perusahaan A. Dia katakan hikmahnya besar. Walaupun di awal dia katakan buruk. Celaka saya. Lamaran saya ditolak. Dia bilang celaka. Satu bulan kemudian dia katakan, alhamdulillah, ya, untung saya tidak kerja di tempat fulan. Ternyata itu perusahaan bodong misalnya. Itu. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga ya. Yang pertama, ilmullah al-muhyib bikulli syai', ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Yang kedua adalah al-kitabah, bahwa segala sesuatu telah dicatat di lauhul mahfuz. Yang ketiga adalah al-masyiah, bahwa Allah memiliki kehendak yang pasti terjadi, apa yang Allah kehendaki terjadi. Yang keempat dari maratibu al-qada wal-qadar adalah al-khalaq. Apa itu al-khalaq? Beliau berkata di sini, innallaha khaliqu kulli syai'in. Bahwa seorang muslim yakin bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Fahuwa khaliqu kulli amilin wa amalihi. Allah adalah pencipta pelaku dari satu perbuatan dan perbuatannya. Allah adalah pencipta pelaku perbuatan saya. Dan Allah pula yang menciptakan perbuatan saya. Wa kullu mutaharrikin wa harakatahu. Allah pencipta makhluk yang bergerak dan gerakannya itu diciptakan oleh Allah. Wa kullu sakinin wa sukunahu, dan Allah pencipta segala yang diam dan diamnya dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini empat. Kalau kita bicara takdir, ada kejadian misalnya, ada kejadian. Kejadian. Kita katakan ini terjadi dengan ilmu Allah. Karena Allah tahu apa yang telah dan akan terjadi. Terjadi dengan ilmu Allah. Lalu kita katakan, dan ini sudah tercatat di lauhul mahfuz. Gitu. Dan ini adalah kehendak Allah. Dan ini adalah diciptakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya maratibu al-qadar. Lalu muallif rahimahullahu ta'ala berkata, wa min ahammi masail al-qada'i wal-qadar. Di antara permasalahan yang penting di dalam permasalahan al-qada' wal-qadar allati yajibu 'alal muslimi an yu'mina biha, yang mana orang-orang muslim itu wajib meyakininya. An yu'mina, mereka harus beriman. Bi anna, bahwa sesungguhnya jami'a ma qaddarahu Allah ta'ala hikmatun wa adlun. Orang mukmin itu harus yakin bahwa semua yang Allah takdirkan adalah hikmah dan adil. Hikmah dan adil, bijaksana dan adil. Itu harus yakin. Ya, saya yakin bahwa semua yang Allah tentukan ada hikmah dan adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Maka sempurnalah kalimat-kalimat Allah itu sidqan. Kalimat Allah itu pasti sidqan, benar. Wa adla, pasti adil. Sidqan fil akhbar, benar dalam setiap beritanya dan adil dalam setiap ketentuannya. Coba kita lihat. Wa qad sabata 'an Abdullah ibn Mas'ud qala, telah sahih dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun, tidaklah seorang hamba, kita semua hamba, saya hamba Allah, para pemirsa hamba Allah, tidaklah ada seorang hamba yang merasakan ham, kegundahan jiwa, dan dia merasakan hazan, kesedihan. Kemudian dia berkata, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika. Jadi saya lagi gundah, saya gundah, saya sedih. Lalu saya berkata, Allahumma ya Allah, inni abduka wabnu abdika wabnu amatika. Ya Allah, saya ini hambamu ya Allah, anak dari hambamu, ayah, anak dari hambamu, ibu, ya. Nasiyati biyadika ya Rabb, ubun-ubunku ini tunduk di bawah kekuasaanmu, di tanganmu ya Allah. Ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk, semua hukum aturanmu berlaku atas diriku. Adlun fi qadaik, semua ketentuanmu atasku adalah adil. Ini yang ingin digarisbawahi. Qada'mu berlaku atasku. Aku ini berjalan di atas qada'mu ya Allah. Dan aku yakin bahwa semua ketentuanmu atas diriku adalah adil. Masya Allah. Ya. As'aluka, maka aku bermohon kepadamu. Bikulli ismin huwalak, dengan semua nama milikmu. Samaita bihi nafsaka, yang dengannya engkau menamakan dirimu. Au allamtahu ahadan min khalqik, dan aku pun bermohon dengan semua nama yang pernah engkau ajarkan kepada hambamu, yaitu baginda Rasulullah. Au anzaltahu fi kitabik, sebagaimana aku bermohon dengan semua nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan aku bermohon dengan semua nama yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Antaj'ala Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an penyejuk hatiku. Wa nuru sadri, dan cahaya untuk dadaku. Wa jala'a huzni, dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan sebab hilangnya kegundahan dari hatiku. Kalau doa ini kita baca, ya, kalau doa ini kita baca, apa kata Rasul? Adhaballahu hammahu wa haznahu, maka Allah akan hilangkan kegundahan dan kesedihan yang ada di hatinya. Wa abdalahu makanahu farhan, dan Allah akan ganti kegundahan, kesedihan dengan kebahagiaan. Sebenarnya intinya yang ingin kita ambil dari doa ini adalah kalimat bahwasanya ketentuan Allah atas manusia selalu adil. Adil, ya. Allah tidak menzalimi makhluknya. Wa ma zalamahumullah. Dan sekali-kali Allah tidak zalim kepada makhluknya. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi manusia yang zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu dikatakan di sini, fahuwa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddirul khaira wa syarra. Allah menakdirkan yang baik dan yang buruk. Lihikamin azimah. Dikarenakan ada hikmah yang besar. Ya'lamuha, yang telah diketahui oleh Allah. Jadi Allah takdirkan segala hal yang mungkin menurut mata manusia tidak bagus. Tetapi itu terjadi. Kenapa bisa terjadi? Lihikamin azimah. Dikarenakan ada hikmah yang besar. Mana hikmahnya? Ya'lamuhallah. Yang sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyarru bin nisbati ila takdirihi ta'ala hikmatun wa adlun. Dan sesuatu yang kita katakan buruk, ya, sesuatu yang kita katakan buruk, kalau dikembalikan kepada takdir, itu terjadi dengan hikmah dan adil. Artinya bukan buruk yang mahab, bukan keburukan yang murni. Bahkan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Buruk itu menurut kita. Tapi Allah ketika menakdirkan sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, di dalamnya ada hikmah dan keadilan. Ada hikmah dan keadilan. Fasyarrul mahdu laisa ilaihi ta'ala. Tidak boleh kita menisbatkan keburukan yang murni kepada Allah. Maksudnya apa? Oh iya, sesuatu yang kita anggap buruk terjadi pada diri kita atau terjadi di alam semesta. Kita katakan semuanya terjadi dengan ilmu dan hikmah. Dengan keadilan. Ya, keadilan. Karena ada kalanya, saya misalnya, melakukan sesuatu hal yang mungkin dilihat oleh orang yang tidak paham itu buruk. Tapi karena saya paham, saya tetap lakukan. Ya. Misalnya, ada seorang ayah yang memilih sekolah yang berkualitas. Dia ingin anaknya jadi penghafal Quran, orang yang berilmu. Sekolahnya jauh. Di mana sekolahnya? Di Afrika, di Libya. Lulus dari SMP, udah anakku, engkau sudah lulus SMP, SMA, berangkat saja ke Libya, atau ke Mesir, atau ke Saudi, atau ke Yaman misalnya. Berangkat saja. Mungkin orang yang melihat berkata, tega ya bapak ini. Dia asingkan anaknya ke negeri yang jauh di sana. Artinya manusia menganggap jelek. Ya. Tapi bagi si bapak, yang tahu hikmahnya, dia katakan ini tidak jelek. Ini bagus. Walaupun sesuatu yang bagus itu ada kalanya ditempuh dengan sesuatu yang kurang mengenakkan. Jauh dari anak. Tidak bertemu sekian tahun. Si anak pun harus belajar mandiri di tempat yang jauh sana. Tapi saya tidak boleh memvonis bahwa itu jelek. Walaupun secara kasat mata saya katakan, oh itu mungkin jelek. Kenapa jelek? Tega banget itu orang tua, ya, pisah dari anaknya. Tapi karena saya tahu hikmahnya, saya katakan ini tidak jelek, ya, begitu. Atau saya misalnya tidak memberikan uang jajan kepada anak saya. Orang berkata dia pelit. Sebenarnya bukan pelit, tapi kita tahu bahwa kita khawatir kalau anak kita jajan sembarangan, dia akan sakit, dia akan apa namanya bahaya dan lain sebagainya. Nah ini. Apa namanya, sebenarnya sederhana ya, bahwa segala yang Allah tentukan adalah di dalamnya ada hikmah dan keadilan. Karena Allah yang maha adil dan dia yang maha bijaksana. Ini pemahaman qada dan qadar menurut apa ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini.

amalan-amalan yang harus dikerjakan atau tidak di bulan Muharram ini. Baik. Nah, kebetulan Ustaz, anak saya itu kan ngaji itu di tempat, ya alhamdulillah dari pesantren juga, tapi Ustaz memang mau gak mau hanya yang bid'ah yang dikerjakan. Tepat seperti malam menyambut tahun kemarin ada ritual sholat, saya juga alhamdulillah saya gak berangkat. Nah, untuk besok ini malam 10 ada acara buka bersama, sholat juga ritual seperti itu. Dan saya yang ingin tahu prosesnya, Ustaz, saya kan bingung kalau anak saya juga tahu itu tuh ada yang bid'ah, cuma kan kalau menolak semata-mata hanya kita yang ambil yang gak bid'ah, nanti pasti tertinggal kan. Nah, kalau niatnya kita berangkat dalam momen itu untuk menghormati demi keberkahan ilmunya, bagaimana tuh Ustaz? Itu sesuatu yang sangat sulit, yang sering kami alami seperti itu. Atau ada yang bid'ah dan ada yang enggak, dan kami gak bisa sebagai seperti anak saya tuh memilih untuk menghindari yang bid'ah itu haknya gak mungkin. Jadi tahun-tahun dan kebetulan di sini itu Ustaz yang ahli-ahli dari pesantren seperti itu, ya dari katamu sama sepertinya. Jadi gimana tuh Ustaz solusinya? Apakah tidak mungkin dicari lembaga pendidikan yang lain? Ya, alhamdulillah di Jakarta ada pasri tau, Jakarta di Kebon. Di sini benar-benar di Kebon, jauh dari Atatira. Dan saya tuh mau kaji ilmu yang lebih-lebih kaji itu, saya mengikuti semua kajian yang ada di channel itu. Jadi, ya sama lah yang saya alami dulu pernah sedikit dari pesantren itu ya sama dengan, sedangkan saya itu pengen menghindar yang sedikit-sedikit tidak apa. Saya sih diundang banyak alasan, tapi kalau khususnya anak saya sebagai sampingnya, cara menghindarinya itu gak mudah loh Ustaz, karena tersinggung itu pasti. Jadi kita mau gak mau sedikit-sedikit itu ya masih melaksanakan pihak tersebut atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, jadi memang sebagaimana yang Ibu sampaikan bahwa di dalam ajaran agama kita tidak dikenal sholat tertentu menyambut datangnya Muharram, tidak juga dikenal sholat tertentu di dalam menyambut tanggal 10 Muharram, itu tidak dikenal dalam agama kita. Ya, tidak ada sholat khusus kaitan dengan tahun baru. Tidak ada sholat khusus kaitannya dengan tanggal 10 Muharram. Kalaupun dilakukan, ini perkara yang diada-adakan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Waspadai, jauhi oleh kalian. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan itu adalah dholalah, sesat. Oleh karenanya, wallahualam bissawab ya, ini menjadi tanggung jawab orang tua ya, bahwa orang tua yang pertama ya harus memilih lembaga pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Ya, mencari lembaga pendidikan yang menjamin anak-anaknya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahamannya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ustaz, kami tidak mungkin karena kami tidak mendapatkan lembaga yang seperti itu. Apa yang harus kami lakukan? Wallahu alam bisawab ya, dalam kondisi ini inilah ujian kita, bahwa kita harus berusaha untuk sabat, harus berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk tetap di atas apa yang kita yakini sebagai satu kebenaran, ya. Dan kalau kita ingin selalu mencari ridho dari manusia, dikatakan bahwa ridho nas goyatun la tudrok, keridhoan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah kita dapatkan. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan sekalipun, manusia banyak yang tidak suka. Oleh karenanya, ini konsekuensi kita berpegang kepada kebenaran. Ibu akan digibah atau digunjing, mungkin ibu akan dibenci dan lain sebagainya. Itu konsekuensi. Tinggal bagaimana caranya kita melakukan penolakan itu dengan cara yang elok, dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi masalah kita ingin disenangi oleh semua orang itu gak mungkin. Saya pernah mencoba untuk disenangi semua orang, itu gak bisa. akan ada yang tersinggung, akan ada yang tidak cocok, akan ada yang tidak setuju, dan itu biasa. Dan itu konsekuensi kita berpegang teguh dengan sesuatu yang kita anggap yakin benar, ya ada harganya. Harganya itu ya berupa hal-hal yang mungkin barangkali tidak kita sukai, cemoohan dan lain sebagainya. Tinggal sekali lagi bagaimana kita bisa bersikap dengan akhlak yang terpuji, menyampaikan dengan ilmu yang benar, ya, dengan sikap yang terpuji, itu yang harus kita kedepankan. Ya, menolak pun menolak dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, bukan mencela, bukan memponis, bukan menghina dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada Bapak Adi di Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adi. Ini saya mau nanya. Baik. Batas waktu kita sholat tahajud itu sampai jam berapa untuk waktu kita sholat tahajud? Salat fardu. Ya, sholat tahajud. Tahajud. Ya. Sampai jam berapa untuk waktunya? Baik. Baik. Allah alam bisawab ya. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, salatul witr min ba'dil isya, ya. Rasulullah berkata salat malam itu dimulai setelah isya sampai datangnya waktu fajar. Sampai datangnya waktu fajar. Artinya kalau kita setelah isya ingin langsung salat malam itu boleh. Salat malam. Baik itu salat dua rakaat atau salat witirnya saja berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi berwasiat agar Abu Hurairah, karena beliau merasa berat salat di akhir malam, salat saja di awal malam 3 rakaat. Begitu wasiat Nabi. Semenjak waktu isya menjelang datangnya waktu fajar, itu adalah waktu di mana kita boleh salat malam. Oleh karenanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, salatlah witir 5 rakaat. Kata beliau. Atau 3 rakaat. Witir kan ganjil ya. 5 rakaat boleh-boleh. Salat seperti biasa, tasyahudnya di rakaat yang 5. Atau 3 rakaat. Witir 3 rakaat tentunya kita tahu. Takbiratul ihram, salat 1 rakaat, bangun, salat lagi 3 kali. Di rakaat yang terakhir kita tasyahud. Lalu Nabi Muhammad berkata, fa in khasyya ahadukumus subah. Kalau kalian khawatir masuknya waktu sholat subuh atau sholat fajar, fal yusolliha rakaatan wahidah, maka laksanakanlah sholat 1 rakaat saja. Artinya memang batas waktunya dari setelah waktu isya sampai menjelang datangnya waktu subuh, yaitu waktu sholat tahajud. Walaupun ya sebagian ulama mengatakan kalau tahajud itu dimulai dengan tidur, bangun baru tahajud. Tapi kalau qiyamul lail dia dilakukan boleh sebelum tidur. Tapi itu hanya istilah saja sebenarnya, hanya penyebutan saja. Tetapi hakikatnya salat malam itu boleh dikerjakan setelah isya sampai menjelang datangnya waktu subuh. Baik di awal malam, di pertengahan malam atau di sepertiga yang terakhir, dan itu waktu yang paling utama. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita berdoa meminta agar setiap hal berbuah baik, apakah kita menyalahi takdir yang sudah tercatat? Tidak. Ya doa, yang namanya doa kan minta yang baik. Ya, apakah doa menyalahi takdir? Tidak. Ya, dan kita enggak tahu takdir kita apa. Ya, saya ingin masuk kampus yang bergengsi. Kampus yang hebat. Lalu saya berdoa, ya Allah, mudahkan saya masuk ke kampus itu. Apakah doa saya bertentangan dengan takdir? Enggak tahu. Takdirnya aja kita enggak tahu. Apakah di takdir itu tertulis saya diterima atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kampus ini bagus, diajarkan di dalamnya ilmu syar'i, dan saya pengen masuk ke situ, cara memintanya berdoa. Itu enggak ada masalah. Doa itu tidak bertentangan dengan takdir. Ya takdir, ya takdir, doa, ya doa. Ya, dan Allah menakdirkan bahwa doa itu adalah salah satu sebab kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ina di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Mak, apa? Aku cuma tak ketemu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Baik Ibu. Pak Ustaz yang bertanya. Baik. Pada tahun 2019 saya menabung. Jumlahnya sudah sampai nisab. Iya. Saya sudah membayar zakat. Nanti pada tahun 2020 sekarang ini tabungan saya bertambah, tapi karena harga emas naik, jadi belum sampai nisab. Itu saya tak membayar zakatnya atau tidak, Ustaz? Ya, itu saja Ibu Ina. Iya, Pak Ustaz. Baik. Allah alam bisab ya, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa uang itu dikiaskan kepada zahab. Zahab itu emas. Ya, zahab awil fiddah, emas atau perak. Ya, ada hitung-hitungannya. Kalau emas itu hitungannya sekitar 80 sekian ya, ada yang bilang 83, ada yang bilang 85. Berarti kalau sekarang taruhlah harga emas itu 1 juta per gram, emas 24, berarti sekitar nilainya 85 juta atau 83 lebih ya. Oleh karenanya kalau ibu misalnya setahun yang lalu tahun 2019 karena harga emas masih 700 ya, ibu sampai nisab. Di kemudian hari harga emas sudah 1 juta, bahkan 1 juta lebih. Artinya ibu kurang nisab, kurangnya misalnya 10 juta atau kurangnya 15 juta. Apakah ibu wajib zakat? Allah alam bisawab, yang saya pahami tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Karena zakat itu wajib dengan dua syarat. Walaupun kalau kita bahas kemarin kan banyak ya. Ada Islam, ada merdeka, ada milkutam, kepemilikan yang sempurna. Tetapi biasa para ulama mengatakan wajibnya zakat dua. Apa itu? Nisab dan haul. Nisab dan haul. Nisab uang gimana? Dikiaskan kepada nisabnya emas. Maka kalau memang harga emas hari ini 1 juta atau 1 juta lebih, sedangkan uang ibu misalnya 70 juta ya, atau kurang dari itu misalnya 60 juta misalnya, maka wallahu a'lam bishawab tidak ada kewajiban zakat. Walaupun ya tetap kita sedekahkan. Kita tetap sedekahkan sebagai bentuk apa namanya membersihkan harta kita. Ya, membersihkan harta kita. Karena ada ayat yang berbunyi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang yang menyimpan harta baik emas, perak dan lain sebagainya tetapi dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar dengan azab yang pedih. Walaupun ya tidak harus 2,5%, kita infak seikhlas kita sebagai bentuk apa membersihkan harta kita dari apa namanya dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi secara hukum fikih yang saya tahu itu tidak wajib. Karena memang wajibnya kalau sudah nisab dan haul. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sedang menderita sakit sesak napas sehingga dalam melaksanakan sholat ada satu gerakan yang sulit dilakukan, yaitu bangkit berdiri dari dua sujud yang apabila dipaksakan berakibat harus memulihkan napas sampai normal dalam waktu yang relatif lama. Harus bagaimana saya melakukan gerakan sholat yang benar? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang ibu masih bisa penanya, masih bisa berdiri, masih bisa ruku, masih bisa sujud dengan sempurna, laksanakan. Tetapi kalau itu akan mendatangkan madarat, sesak napas yang berat, yang mengakibatkan bahaya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melampaui kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dia tidak menghendaki kesulitan. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya sudah, sholat saja duduk. Allahu Akbar. Begini. Ketika ruku, Allahu Akbar. Ruku. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Lebih turun sedikit daripada ruku. Allahu Akbar. Lebih turun. Begitu. Laksanakan semampu kita. Jangan sampai kita memaksakan diri sampai mendatangkan madarat atau bahaya untuk diri kita. Allah alam bisawab. Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Barakallah Abu Naf'an. Allah ibarat insyaAllah. Ustaz mau tanya tentang masalah kalau anak sholat jamaah taklim Ustaz Maghrib. Iya. Nah, yang anak tanyakan, kan kalau zikir Maghrib ada perbedaan dengan zikir salat kita, kalau zikir Maghrib itu ada tertambah. Baik. Kalau anak jamaah takbir ditanya anak takbir itu ya anak takbir jikirnya jikir mana Ustaz? Masya Allah, baik. Yang kedua, setelah sholat witir Ustaz, itu habisnya sore apa enggak boleh sholat dua rakaat setelah sholat witir? Abis sholat witir masih boleh tidak sholat dua rakaat? Iya, jadi bukan maksudnya setelah tidur lagi enggak, tapi setelah witirnya langsung sholat dua rakaat. Nah itu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah bisab ya, kalau kita sholat apa namanya jamak takdim maghrib, takdim isya berarti. Takdim maghrib, memang maghrib dikerjakan di waktunya. Kalau takdim isya, isanya di takdim, jamak takdim. Kalau maghrib ya di ta'khir. Ya, isya di takdim, dimajukan. Kita majukan isya ke waktu maghrib. Maka kita setelahnya berzikir. Ya zikirnya, ya zikir la ilaha seperti biasa. Ya, dengan tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit sebanyak 10 kali. Lalu bagaimana kalau maghribnya diakhirkan ke isya? Jamak ta'khir. Jamak ta'khir. Jadi waktu maghrib dikerjakan di akhir, di isya. Kalau kita selesai maghrib dan isya, zikirnya zikir yang mana? Ya, zikirnya zikir yang mana? Zikir yang maghrib atau zikir yang isya? Allah alam bisawab tidak masalah, kalaupun kita ingin zikir yang maghrib, yang ditambahkan la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Karena kalau kita zikir isya belum tentu dapat zikir maghrib. Tetapi kalau kita zikir maghrib, itu sudah mencakup zikir yang dibaca di waktu isya. Dan ini masalah yang lapang, karena dia sifatnya sunnah. Ya, dia sifatnya sunnah. Tapi kalau harus memilih antara zikir ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit atau tidak menambahkan, maka lebih utama kita menambahkannya. Yang kedua, masalah salat sunnah dua rakaat setelah witir dijelaskan oleh para ulama tidak masalah. Yang tidak boleh adalah mengulang dua kali witir. Ya, berdasarkan hadis la witrani fil lailah, tidak boleh ada dua salat witir di satu malam. Adapun setelah witir kita ingin sholat dua rakaat lagi tidak masalah. Hanya saja bagusnya, utamanya, kalau memang kita masih berniat sholat di malam hari, jangan witir di awal malam. Kalau memang kita ingin niat bangun di malam hari, maka bagusnya jangan witir di awal malam. Karena ada hadis yang berbunyi, ya, ij'alu akhira salatikum al-witr, atau kama qala Rasulullah. Jadikanlah penutup sholat malam kalian sholat witir. Jadi posisi sholat witir itu idealnya adalah sebagai penutup rangkaian sholat malam kita. Ya, jadi dia penutup rangkaian sholat malam kita. Oleh karenanya sekali lagi, bagi kaum muslimin yang ada niat bangun jam 3, jam 4, maka yang paling bagus tidak menyegerakan witir sebelum tidur, tetapi mengakhirkannya sampai sepertiga malam yang terakhir, kalau dia niat bangun. Tetapi kalau dia merasa berat untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir, maka paling minimal dia sholat di awal malam sebanyak 3 rakaat. Ya. Setelah itu ternyata qadarullah bangun jam 2, ya, tidak bisa tidur, dia gunakan sholat, tidak masalah. Yang penting dia tidak mengulang witir. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menasehati teman yang baru belajar sunnah tapi masih melakukan hal yang syubhat? Ketika diingatkan, dia beralasan ustaz ini masih membolehkan, kata ustaz itu tidak apa-apa. Ya, berarti itu masalah khilafiyah. Kita tidak boleh memaksakan orang dengan permasalahan yang sifatnya khilaf, mukhtalaf bainal ulama. Misalnya ulama mengatakan ini boleh, sedangkan ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Masalah ijtihad, tidak ada nas yang qat'i, tidak ada nas yang sharih yang menghukumi ini A atau B. Dan dia membaca pendapat, dia cenderung kepada pendapat misalnya DSN, Dewan Syariah Nasional, dengan dalil-dalilnya dia katakan benar. Kita cenderung kepada ustaz kita, Syekh Fulan misalnya. Apakah saya boleh, karena saya cinta kepada Syekh Fulan, apakah boleh saya paksakan teman saya yang sama-sama ngaji dengan saya agar mengikuti pendapat Syekh Fulan? Enggak. Itu masalah ijtihadiyah. Ya, dan itu bukan ukuran sunnah atau bukan sunnah. Ukuran sunnah atau bukan sunnah adalah manhaj. Bagaimana kita menjalankan agama Quran, sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Berakidah sesuai akidah mereka. Adapun masalah ijtihad, terlalu banyak masalah ijtihad. Ya, enggak boleh kita katakan yang kunut subuh itu bukan pengajian sunnah. Apa itu? Itu perkataan yang keluar dari orang yang jahil, tidak berilmu. Imam Syafi'i bukan sunnah. Itu masalah khilafiyah. Tempatkan masalah khilafiyah ya khilafiyah. Masalah usul ya masalah usul. Kadang semuanya dicampur-campur, itu tidak boleh seperti itu. Ya, tidak. Jadi masalah ijtihadiyah ya dibahas dengan terlepas ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Nah, itu dibahas di forum ilmiah. Kalaupun seseorang mengambil pendapat yang kita anggap lemah, seseorang mengambil pendapat yang kita anggap lemah, dia tidak dikeluarkan dari apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah ijtihadiyah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Umi Asmi dari Bukit Tinggi. Apakah orang yang akan mati ada tanda-tandanya? Ini Umi tanya sehubungan dengan surat Al-Ma'idah ayat 106. Al-Ma'idah 106. Kita lihat dulu ayatnya ya. Ada tidak tanda-tandanya? Apa namanya? Kalau orang akan meninggal, ada tanda-tanda. Saya tidak pernah, tidak tahu secara khusus apa namanya tanda-tanda yang disebutkan. Ya, Allah hanya menceritakan tentang apa namanya di surat apa itu Al-Qiyamah ya, apabila betis-betis kita bertautan. Jadi yang pertama kali keluar ruh itu dari betis dimulainya. Yang pertama kali mati itu dari arah betis ya. Apa Allah katakan di surat Al-Qiyamah itu Allah katakan apabila betis bertaut dengan betis menahan rasa sakit, kemudian nanti terus naik ke atas sampai ruh itu kan bagian terakhir dari tubuh kita yang masih menyaksikan ruh itu mata. Oleh karenanya dalam hadis Nabi berkata, apabila ruh keluar dari jasad manusia, tabi'ahul ain, maka mata mengikutinya. Oleh karenanya disunahkan dalam Islam, kalau ada orang yang meninggal, di apa namanya, ditutup matanya ya. Ditutup matanya. Mohon maaf tadi Al-Ma'idah ayat berapa, kita lihat pertanyaannya. Al-Ma'idah ayat 106. Al-Ma'idah 106, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Allah katakan di sini Al-Ma'idah ayat 106 ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Oh iya, ada secara apa namanya, secara pemahaman di kepala kita seolah-olah kematian itu ada tandanya. Karena di sini dikatakan apa? Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi. Artinya seolah-olah bahwa kematian itu ada tandanya. Ya mungkin saja ada tandanya karena saya tidak tahu saja. Dan orang yang akan merasakan kematian itu akan merasakan tandanya. Ya Allah katakan wal taffatis saqu bisaq. Itu Allah katakan di Al-Quran. Wal taffatis saqu bisaq. Tumit itu, lutut itu akan menempel. Kesakitan. Lalu nanti naik ke atas, nanti berhenti lagi di sini. Berhenti lagi di tenggorokan. Itu namanya gorgoroh. Yugorgir. Artinya dia sudah mulai merasakan. Dari mulai lututnya, dari lututnya naik ke atas tubuhnya, berhenti di sini. Itu gorgoroh. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, kata Nabi, tidak diterima taubatnya. Malam yugorgir, taubat tetap diterima sebelum sampai di, oleh kak suka ada suara begitu ya, nah, itu gorgoroh. Dari sini baru nanti lepas. Ketika lepas, mata kita ngikutin begitu. Maka biasanya orang meninggal matanya melihat kan, maka ditutup. Ya, ada pun tanda secara khusus, misalnya ada yang mengatakan seminggu sebelum meninggal dia akan begini-begini, sehari sebelum meninggal, itu saya tidak tahu. Ya, itu tidak, saya tidak tahu ada tanda-tanda khusus yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab, saya rasa sudah habis, waktunya pun sudah lewat 5 menit. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.